Visioning Indonesia, Khatib Basri. Mitra bisnis, pemerintah Indonesia berencana melakukan renegosiasi terhadap kontrak karya pertambangan nasional. Pasalnya, kontrak yang selama ini berlangsung dinilai sudah tidak berpihak pada kepentingan bangsa. Apa pengaruh renegosiasi tersebut terhadap kelangsungan dan kepastian bisnis pertambangan ini di masa mendatang? Untuk membahas hal itu, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana tanggapan Anda? Anda boleh aja berpikir untuk renegosiasi, tetapi kontrak yang ada itu harus di-honor, harus dihormati. Saya kira pengertiannya bahwa bukan kontrak yang ada kemudian pemerintah akan batalkan. Renegosiasi itu sebetulnya adalah untuk kontrak, sepemahaman saya ya, untuk kontrak-kontrak baru. Dan itu sah-sah aja. Bukan berarti bahwa kemudian lagi berjalan tiba-tiba Anda batalkan kontraknya. Kalau itu yang dilakukan maka pasti pemerintah Indonesia dibawa ke international arbitrase. Seperti dalam kasus Karabodas, dalam kasus Semex dulu, kita dibawa ke arbitrase internasional. Indonesia punya pengalaman ini dan kita kalah. Dan rasanya pemerintah nggak lakukan itu. Saya setuju bahwa kontrak yang sudah ada itu harus dihormati. Ada sanctity dari kontrak namanya ya. Kita memang harus hormati. Jadi kalau udah disetujui di dalam kesepakatan itu 1, 2, 3 berdasarkan persetujuan hukum, ya kita harus hormati itu. Tetapi kalau kontraknya berakhir kan Anda bisa renegosiasi. Kalau misalnya renegosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan, bagaimana Mas? Kalau kontrak itu persetujuan 12 pihak. Kalau salah satu pihak nggak mau, maka kontraknya nggak terjadi, Anda bisa tawarkan pada pihak lain, kan? Kita harus bedakan antara kontrak yang berjalan dengan kontrak baru. Kalau kontrak berjalan, tidak bisa direnegosiasi. Kalau Anda bicara mengenai kepastian hukum, sanctity dari kontrak, itu Anda bicara mengenai kontrak yang berjalan. Jadi misalnya, radio ini sudah dikasih kontrak untuk frekuensi tiba-tiba di tengah direnegosiasi. Saya kira bukan itu yang terjadi, yang dimaksud dengan renegosiasi. Tetapi kalau nanti ada renewal dari radio ini, kemudian ada pemerintah bilang, kalau mau perpanjang, saya mau syaratnya 1, 2, 3 gitu. Terserah kemudian dari radio ini Anda mau lakukan atau enggak. Kalau enggak mungkin frekuensinya akan diambil orang lain gitu. Tetapi kontraknya sudah berakhir dulu. Jadi yang dilakukan itu renegosiasi adalah untuk kontrak-kontrak yang baru. Ini pemahaman saya begitu. Tetapi kalau yang dilakukan pemerintah, misalnya tadi Anda bicara mengenai kepastian hukum, lagi berjalan tiba-tiba dia renegosiasi di tengah, ya orang pergi, dan bukan hanya pergi, pemerintah Indonesia pasti dituntut. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.